Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله نعم kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad masuk bab yang berikutnya yaitu bab Safyul Ma, yaitu memberikan minum kepada orang lain. Safyul Ma, ya, bab tentang memberikan minum. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Lais an Tawus an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dhunnuhu rafa'ahu shaklayh. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Lais dari Tawus dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan aku sangka beliau merofakkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini Lais bin Sa'ad ragu apakah ini ucapan Ibn Abbas ataukah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sahih sebagaimana terdapat yang mutaba'ah dalam riwayat At-Tabrani bahwasanya yang mengucapkan ini adalah Rasulullah SAW dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani secara marfu'. Bahwasanya Rasul SAW bersabda, "Ibni Adam 63 sulama au 'azmi." Pada tubuh Bani Adam terdapat 360 ruas tulang au mafsil, ya, ada 360 ya sendi-sendi tulang. Ala kulli wahidin fi kulli yaumin shadaqah, wajib atas masing-masing dari ruas-ruas tulang tersebut itu untuk bersedekah. Kullu kalimatin thayyibatin shadaqah, setiap kalimat yang baik adalah sedekah. Wa 'aunur rajuli akhahu shadaqah, ketika seseorang menolong saudaranya adalah sedekah. Wa syurbatu minal ma yasqiha shadaqatu, dan seteguk air yang dia berikan kepada orang lain untuk diminum adalah sedekah. Wa imatatul adza 'anit tariqi shadaqah, dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Ikhwan fi din azakumullah, dalam hadis tersebut yang menjadi syahid dalam bab ini adalah lafaz wasyurbatu minal ma'i yasqiha sadaqah, dan minuman dari air yang dia berikan pada orang lain sebagai bentuk ya untuk diminum, maka itu adalah sedekah. Di dalam lafaz inilah terdapat fadlu sakis al-ma, keutamaan memberikan air minum. Bahkan dalam riwayat yang lain, pada riwayat Al-Baihaqi, laisa sadaqatun a'zama ajra min ma'in, tidak ada sedekah yang paling besar pahalanya dibandingkan sedekah air minum. Dan juga di dalam riwayat yang lain pula, dalam riwayat At-Tabrani, Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Sa'dan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia, walam tusi, tetapi tidak mewasiatkan kepadaku ya sebuah wasiat untuk bersedekah ataupun yang lainnya. Ayan ba'uha an atasaddaqa anha, apakah bermanfaat jika aku bersedekah baginya?" Bersedekah baginya. Jadi sedekahnya itu dari Anas, tetapi di atas namakan ibunya. Ya. Qala na'am. Ya, na'am. Wa 'alaika bil ma. Dan atasmu kalau ingin bersedekah yang paling bermanfaat adalah air. Ay 'alaika bisaqil ma. Ka an tattakhadha sabila. Atasmu untuk bersedekah berupa air minum, karena itu akan membuka jalan kepada kebaikan yang sangat banyak. Dari hadis ini pula, ikhwan fi din azakumullah, orang yang sudah meninggal dunia itu bisa mendapatkan pahala dari amalan yang dikerjakan oleh orang lain, tapi sifatan amalan tersebut adalah sedekah. Ya. Ini tidak bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, taziru waziratu wizra ukhra walaysa lil insan illa masa'a, ya. Walaysa lil insan illa masa'a. Tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Ada tiga pendapat di sini di kalangan para ulama. Yaitu yang pertama, benar-benar harus dari amalan dia sendiri. Tapi ini amalan tertolak dengan hadis ini. Pendapat yang kedua, mutlak. Ya, ini pun kurang tepat. Karena ayat tadi menunjukkan tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Dan yang benar adalah rincian, dirinci. Sebagaimana ini, tiga pendapat ini adalah riwayat dari Imam Ahmad. Ya. Jika amalan tersebut amalan yang sifatnya amaliyah badaniyah murni, seperti sholat, maka tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Misalkan orang tuanya meninggalkan sholat, dia mati. Maka sholatnya tidak bisa digantikan, apalagi difidyahkan atau dikodokkan oleh siapapun. Amalan yang bersifatnya badaniyah murni, sholat. Tapi kalau amaliyahnya itu sifatnya adalah harta, atau sifatnya adalah tanggung jawab yang terkait pada harta atau kemampuan, maka ini bisa. Seperti sedekah. Orang yang tadi sudah mati tidak bersedekah, tapi mensedekahkan adalah orang lain atas nama dia. Maka ini pahalanya sampai. Pahalanya sampai. Karena sifat amalannya ini adalah amalan yang tidak murni anggota badan saja. Demikian pula puasa. Dalam hadis, man mata alaihi saum falyasum alaihi waliyuh. Siapa yang mati dalam keadaan punya hutang puasa, maka hendaknya puasanya dibayarkan oleh walinya yang menggantikannya. Demikian pula haji. Kisah seorang wanita yang datang ke Rasulullah ingin menghajikan ibunya, maka Rasulullah mengatakan, haji anha, hajikanlah baginya, yaitu bagi ibumu. Ya, bisa dipahami ini ya. Jadi amalan-amalan yang sifatnya adalah harta atau bentuknya tanggung jawab, maka dia bisa dianggap atau mendapatkan pahala walaupun yang melakukan orang lain. Tapi kalau yang sifatnya badaniyah, itu tidak bisa digantikan oleh orang lain. Seperti sholat. Wudu, sholat. Bisa gak digantikan oleh orang lain? Ya. Karena saya lagi sakit, yang wudu antum aja lah. nanti yang sholat antum pahalanya untuk ana. Bisa enggak? Enggak bisa. Ya, tapi kalau orang ya punya hutang, kemudian hutangnya dibayar sama antum, ana punya hutang, kemudian tiba-tiba antum bayarin hutang ana, kira-kira lunas enggak? Lunas. Kan bukan perbuatan ana, perbuatan antum. Kenapa? Karena sifatnya adalah tanggung jawab, intinya terselesaikan itu hutang. Maka beban ana, hutang ana itu selesai. Sama seperti amalan haji, sedekah, ya, puasa, itu sifatnya demikian. Walaupun badaniyah, ya, tapi di situ ada yang terkait namanya tanggung jawab yang bisa dikerjakan oleh yang lainnya. Ya. Dengan syarat terpenuhi syaratnya dan terhalangi semua penghalang-penghalangnya. Terangkat semua penghalangnya. Pertanyaannya, baca Quran itu termasuk yang mana? Baca Quran kemudian pahalanya dihadiahkan untuk orang mati. Ini masuknya pada golongan mana ini? Amalan yang murni badaniyah atau yang sifatnya adalah apa? Sifatnya adalah tanggung jawab atau sifatnya maliyah yang boleh digantikan oleh orang lain. Ketika digantikan oleh orang lain kita berpahala. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Misalkan ya ilah rohi fulan bin fulan al-fatihah, bisa enggak pahalanya nyampe? Bisa atau tidak? Jawab. Kok bingung? Jawab. Menurut Imam Ahmad sampai. Menurut Imam Ahmad, sebagian riwayat dari beliau itu sampai. Menurut Imam Syafi'i tidak sampai babar belas. Sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan menghadiahkan bacaan Al-Fatihah ataupun Al-Quran untuk orang mati pahalanya tidak sampai. Kecuali bacaan anak itu akan sampai kepada orang tua. Karena anak itu hasil usaha orang tua. Demikian pula bacaan murid akan bermanfaat bagi gurunya. Karena murid itu didikan gurunya. Itu akan sampai. Tapi kalau yang tidak ada hubungannya enggak akan sampai. Itu menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau Imam Ahmad sampai. Kalau Imam Ahmad sampai. Sehingga ketika dikatakan di dalam kitab Al-Kafi oleh Ibnu Qudam Al-Maqdisi menyampaikan madhab Imam Ahmad dalam bab ini, ya, yaitu setiap pahala yang dihadiahkan untuk si mayit itu nyampe, maka beliau contohkan adalah seperti ini, seperti Al-Fatihah. Ya, ngirim Al-Fatihah pahalanya disampaikan pada orang. Sebagian ulama mengatakan ya itu sampai. Ini madhab Imam Ahmad termasuk Syekh Al-Ubasan penulis kitab Taisirul Alam itu berpendapat pahalanya sampai. Ya. Menurut Imam Syafi'i tidak sampai. Tapi Syekh Utsaimin mengatakan kalaulah sampai sekalipun ya, tapi jangan kemudian serba membiasakan mengirimkan Al-Fatihah seperti ini. Kenapa? Karena ulama salaf tidak banyak mengucapkan, tidak ternukilkan dari mereka ucapan-ucapan, apalagi membuka sebuah mukaddimah kemudian Al-Fatihah. Dikit-dikit Al-Fatihah. Itu tidak ada petunjuknya. Kalau masalah sampai, Imam Ahmad mengatakan sampai. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Kalau Syekh Utsaimin lebih kepada perincian, dirinci. Ya, karena sebagian riwayat dari Imam Ahmad pun memperincinya. Ya, memperincinya. Yaitu apa? Kalau itu bacaan anak, maka orang tua nyampe karena anak itu usaha dari orang tua. Kalau bacaannya murid, ya, juga sampai bagi gurunya karena murid adalah hasil usaha didikan gurunya. Naam. Demikian ya yang harus diperhatikan. Begitu ya. Nah, tahu kita kan kadang enggak nyampe begitu ya rupanya. Ya sebagian ulama kita yang berpendapat sampai. Tapi dibedakan Jadi kata Syekh Utsaimin dalam ta'liqnya terhadap kitab Al-Kafi fi madhhabil Imam Ahmad yang ditulis oleh Imam Ibnu Budhamah Al-Maqdisi, yaitu walaupun mereka berpendapat boleh dan sampai, tetapi tidak ada dari ulama madhab Hanabilah sekalipun yang terbiasa serba dengan mengucapkan Al-Fatihah. Coba Syekh Utsaimin Hambali bukan? Hambali. Syekh bin Baz Hambali. Syekh Abdul Basam Hambali. Syekh Sa'di Hambali. Tetapi tidak ada dari mereka sekalipun yang membiasakan ya dikit-dikit ya ila ruh Al-Fatihah dan seterusnya. Apalagi jual apa namanya? Jual apa itu namanya? Amplop. Tidak begitu ya. Tidak sampai demikian. Ini yang berpendapat nih. Berarti kan yang berpendapat boleh justru lebih dekat dengan kita karena guru-guru kita. Ya. Guru kita adalah murid mereka, murid Syekh Zaimin, Syekh bin Baz. Justru yang berpendapat sampai itu tidak banyak mengamalkan. Tapi Imam Syafi'i yang sangat keras mengatakan tidak sampai. Ya, begitu. Paham ya? Ya. Nggak tahu kenapa saya juga kurang paham. Ya. Nah, intinya adalah demikian. Ya, yang jadi Imam Ahmad itu ada tiga pendapat riwayat dari beliau dan yang lebih menurut kita lebih kuat secara dalil adalah tafsir dirinci. Rinciannya kayak tadi. Kalau amalannya sifatnya badaniyah, ini disebutkan oleh Ibnu Hubayroh dalam kitab Al-Mubdi' Syarhul Mughni. Beliau memperinci tiga hal. Sifat amalan itu ada yang badaniyah murni, ada yang sifatnya maliyah, harta, ada yang sifatnya dhimmah, tanggung jawab, beban. Ya. Kalau sifatnya badaniyah, sama sekali gak bisa. Seperti sholat. Orang mati sholat itu difidyai sholatnya. Berapa? 20 tahun dihitung. Satu sholat harganya 10 ribu. Ya. Itu gak boleh begitu. Ya. Atau mengqadha anaknya, oh saya mau sholat berkali-kali. Ketika selesai sholat, sholat lagi. Kenapa? Saya mengqadha sholatnya bapak saya yang sudah mati. Gak bisa. Sepakat ulama ini tidak bisa. Kenapa ilatnya? Ilatnya itu adalah amalan badaniyah yang murni. Yang kedua adalah amalan yang sifatnya maliyah. Kalau ini sepakat ulama bisa sampai. Ya. Salah satunya hadis ini. Dalilnya. Juga hadis tentang membayar hutang. Rasulullah menyolati orang bayar hutang. Belum bayar hutang. Siapa yang mau bayar? Saya wahai Rasul. Rasulullah baru menyolatinya. Ini kan dalil. Ya, berarti nyampe. Pahala dan juga bebannya. Ini sifatnya harta dan dhimmah. Dan juga hadis. Ya, yang ketiga adalah tentang dhimmah. Tanggung jawab adalah. Man mata alihi shaum falyasum alihi waliyu. Siapa yang mati dalam keadaan punya hutang puasa. Maka walinya hendaknya membayar puasanya. Dengan mempuasakan. Berarti kan amaliyah itu sifatnya tiga tadi. Badaniyah murni, ada yang maliyah, ada yang apa? Ada yang dhimmah, sifatnya tanggung jawab, beban yang harus dipenuhi. Kalau yang badaniyah murni, gak bisa diganti oleh siapapun. Harus oleh diri, zat oleh orang masing-masing kita. Gak bisa tergantikan oleh siapapun. Yang kedua apa? Maliyah, hubungannya adalah harta. Kalau harta terpenuhi, selesai. Yang ketiga adalah apa? Tanggung jawab. Ya. Yang kedua yang sifatnya harta dan sifatnya tanggung jawab bisa dilakukan oleh siapapun. Dan pahalanya tetap nyampe. Seperti contohnya yang sifatnya dhimmah. Mendidik anak itu hukumnya wajib tidak? Ketika antum tidak bisa mendidik karena harus kerja, kemudian dititipkan ke sekolah, dapat pahala enggak antum? Dapat. Nah itu sifatnya dhimmah. Walaupun kita tidak kerjakan, tetapi kita telah menitipkan kepada orang yang mampu untuk mendidiknya. Ya. Berarti kalau seperti ini, kita dhimmahnya, tanggung jawabnya sudah terpenuhi dan dapat pahala. Bisa dipahami ya? Nah ini. Ini menurut kita yang lebih tepat, yaitu rincian. Ya, dirinci. Seperti contoh misalkan, yang terjadi misalkan yang kadang di masyarakat contoh membaca Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah Yasin atas orang yang sudah meninggal. Jadi orang kalau sudah meninggal, kalau belum meninggal ditalqin. Kalau sudah meninggal dibacakan surat ya. Ya sini kan hadisnya ada. Hadisnya dhaif. Imam Syafi'i berpendapat ini tidak disyariatkan. Imam Ahmad berpendapat diperbolehkan. Bahkan disunahkan. Ya. Jadi mayitnya sudah rapi begitu dibaca surat ya. Yasin. Itu Imam Ahmad berpendapat boleh, bahkan sunnah. Demikian pula walaupun yang rajih karena hadisnya dhaif berarti tidak disyariatkan. Cuma kan pertanyaannya apakah tingkatannya sampai bid'ah atau tingkatannya boleh-boleh saja. Kalau melihat dari pendapatnya Imam Ahmad sifatnya boleh-boleh saja. Tidak sampai tingkatan bid'ah. Walaupun memang sebagian ulama kita ada yang membid'ahkan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan juga misalkan membaca Quran saat mayit sudah dikuburkan. Menurut madhab Hambali boleh dibacakan surat Al-Baqarah sampai khatam. Ya, bacakan surat Al-Baqarah sampai khatam, riwayatnya dari Ibnu Umar dan ini hasan bagi beliau. Dan Imam Ahmad berpendapat dengan itu. Walaupun Syekh Al-Albani mendhaifkannya dan menganggap itu adalah bid'ah. Nah, dan Imam Syafi'i pun tidak memakai itu. Bisa dipahami? Nah, kadang-kadang begitu. Tetapi hikmahnya bagi kita untuk bab-bab yang furu'iyah itu kita tetap menyampaikan itu hadisnya dhaif, tidak usah diamalkan. Tetapi jangan kenceng-kenceng. Karena terlalu kenceng nanti malah baliknya kepada kita. Nih guru kalian malah pendapatnya begini, bagaimana? Gitu. Beda kalau bab-babnya itu rincian bid'ah dalam asliyah, dalam masalah akidah. Itu rata-rata ulama itu sepakat dalam masalah itu. Bisa dipahami ya? Ya misalkan bid'ah khawarij, bid'ah mu'tazilah itu tegas. Jelas haramnya. Gak ada toleransi dalam bab itu. Jadi karena kita perlu membedakan, kadang ulama itu sama-sama ahlu sunnah, tetapi ijtihadnya bisa berbeda dan bisa zallah dalam masalah ini bid'ah atau ini sunnah. Tetapi ulama tersebut ahlu sunnah, seperti Imam Syafi'i misalkan berpendapat kunut subuh, murid-muridnya berpendapat talafut biniyat misalkan, atau Syekh bin Baz berpendapat kalau habis ruku bangkit beliau begini. Menurut Syekh Al-Albani bid'ah. Masa kita sama-sama sholat ya satunya begini. Oh kamu ahlu bid'ah ini. Oh saya ahlu sunnah. Oh bukan ribut nanti. Artinya kalau bab-bab furu'iyah seperti itu silakan diskusi di majelis diskusi. Tapi kalau bab amaliyah itu jangan saling mengingkari. Kenapa? Nanti kalau beramal dia ribut. Jadi dalam bab amal kita nggak usah ribut. Dah masing-masing ikuti imamnya. Ya. Tetapi nanti bab diskusi kita sampaikan. Itu hadisnya dhaif itu. Itu bid'ah itu. Bisa dibedakan ya. Nah itu dalam bab-bab furu'iyah. Tapi dalam bab-bab prinsipil masalah akidah, bid'ah dalam masalah akidah itu kita harus tegas. Jangan misal hukum demo. Khilaf di kalangan para ulama terus dia ikut-ikutan demo. Kan begitu. Sudah sesama ahlu sunnah. Akhirnya dia ikut demo ini cuma masalah khilaf. Banyak orang yang akhirnya ikut demo. Dulunya anti. Dulunya katanya ahlu sunnah. Tiba-tiba 212 ikut demo. Kan lucu. Seperti itu. Kenapa? Kebablasan dalam masalah seperti ini. Kalau masalah furu'iyah bisa seperti itu. Kita toleransi itu pun tetap amar ma'ruf nahi mungkarnya, hujahnya harus disampaikan. Itu dhaif, lemah, tidak diamalkan. Tapi dalam bab amaliyah kita toleran. Adapun dalam bab akidah, tidak bisa. Secara hujah kita harus sampaikan, secara sikap kita pun harus bersikap, harus tampilkan. Itu adalah ajaran bid'ah. Kan seperti itu. Nah, ini penting supaya kita tidak mencampur adukan. Karena justru kadang yang dalam masalah furu'iyah jadi masalah besar, giliran yang masalah asliyah dianggap sepele. Masalah kunut dibesar-besar kan. Giliran masalah demo, masalah mengkritik pemerintah, dia, oh ini ikhtilaf di kalangan ulama. Ini salah. Dan salah menerapkan mana yang harus kita toleransi dalam bab-babnya. Jadi perhatikan ya. Jadi jangan salah paham. Dalam masalah furu'iyah, hujah harus kita kedepankan. Diskusi harus. Dalil harus. Tapi amaliyah kita toleran. Ya, perbedaan antar sahabat banyak seperti itu. Antara Utsman dengan Ibnu Mas'ud, satunya berpendapat harus 2 rakaat, satunya 4 rakaat enggak apa-apa. Saat sholat di Mina. Tapi tidak ribut saat sholat. Di belakang hujjah, mana dalil antum? Mana sunnahnya dari Rasul? Kan seperti itu ditanya. Tapi kalau dalam bab yang sifatnya akidah, prinsip, manhaj, maka baik dalam adu hujjah ataupun sikap, kita sama-sama harus tegas. Kalau tidak tegas, nanti tiba-tiba ya yang kemarin baru kita hehehehe kemudian ditangkap, kan repot. Alhamdulillah ada hikmahnya. Ya, kita enggak pernah nyapa, enggak pernah ngobrol. Ya, alhamdulillah sekolahnya juga lagi libur, tiba-tiba dijemput badal asr, kan begitu. Ya. Yang tahu pasti senyum. Yang tidak tahu ya cari tahu silahkan. Intinya begitu ikhwan fillah jazakumullah. Ya. Dalam masalah prinsip, ya kita harus tegas. Ya. Karena misalkan dia da'i ila bid'ati. Kalau kita terlalu loyo, kita terlalu toleran dengan orang-orang yang seperti ini, itu sangat berbahaya bagi umat. Nah, salah satunya ya tadi. Secara hak tetangga kita beri. Kita punya mangga, kita kasih. Kita buat sate, kita kasih. Hak tetangga. Minta tolong, dipisah. Karena berantem, kita tolong. Kan begitu. Tapi dalam masalah diniyah, enggak ada. Enggak ada toleransi. Karena kalau toleransi, bahaya. Ya. Kalau toleransi dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, kita bisa berbahaya. Dan buah daripada kita barok berlepas diri darinya, ya alhamdulillah kita rasakan. Ya, alhamdulillah kita rasakan. Paham ya? Alimahu man alimah, jahilahu man jahil. Akan tahu orang yang tahu, yang tidak tahu juga enggak tahu. Kita kembali kepada, oh ini adzan ya. Fadal dikumandangkan adzan lebih dahulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la Ikhwanul fiddin azakumullah, kembali kepada bab ini, yaitu saqiyul ma, memberikan air minum. Keutamaan yang sangat besar tadi disampaikan, laisa sadaqatun a'zama ajra min ma'in. Tidak ada sedekah yang lebih besar pahalanya dibandingkan sedekah dengan air. Dan juga ketika Anas bin Malik bercerita bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Nabi menceritakan ibunya telah wafat tetapi tidak berwasiat apapun dan kemudian bertanya apakah aku boleh bersedekah, dia akan mendapatkan manfaat dari aku sedekah. Apa yang aku sedekahkan? Qala na'am ya. Wa 'alaika bil ma, bagimu untuk bersedekah air minum. Dan juga dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Dawud, dari Sa'ad ibn Ubadah qala qultu ya Rasulullah inna ummi matat fa ayyu sadaqati afdal. Wahai Rasulullah, kata Sa'ad bin Ubadah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia, maka sedekah apa yang paling afdal? Qala al-ma, air. Fa hafara bi'ran, maka beliau pun menggali sumur. Wa qala hadhihi lu'um Sa'ad, dan mengatakan ini adalah untuk ibunya Sa'ad yang sudah meninggal. Sebagian ulama menggunakan riwayat ini sebagai dalil talafud niat, tetapi tidak benar. Karena talafud itu niat itu sebelum apa? Sebelum beramal. Kalau ini setelah beramal, berarti perkataan hadihi li ummi Sa'ad ini adalah untuk ibunya Sa'ad, bukan niat, tetapi apa? Akan. Hah? Akan. Jual beli. Sah ya? Sah. Saya terima, saya jual. Ini apa? Niat apa? Akan. Akan. Bisa dipahami ya? Misalkan qabil tu nikah hawa tasbijah, ini niat apa akad? Niat, ini akad, bukan niat. Demikian pula ketika dia haji, kemudian labaika umratan wa hajja. Aku menghadapmu ya Allah, memenuhi panggilanmu untuk berhaji dan umrah. Maka ini bentuk niat apa akad? Bentuk niat apa akad? Bentuk niat. Karena yang dijadikan dalil talafud niat itu dalil-dalil ini. Tetapi ini bukan niat. Yang lebih tepat adalah akad. Pernyataan akad. Niat berbeda lagi. Itu urusan hati. Bisa dipahami ya? Dibedakan ya? Nah. Wa an Jabir, dan juga dalam dari riwayat Ibnu Khuzaimah dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafara ma'an lam yashrab minhu kabidun hariyun min jinnin wala insin wala ta'irin illa ajarahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menggali sumur, maka tidaklah meminum darinya ya dari limpa yang basah, baik itu jin ataupun manusia ataupun burung, kecuali Allah akan mengalirkan pahalanya sampai hari kiamat. Jadi kalau kita gali sumur, airnya diminum oleh jin, oleh manusia, atau oleh hewan, atau bahkan oleh tumbuhan, atau sawahnya semakin gembur, semakin subur, maka pahalanya terus akan mengalir sampai hari kiamat. Maka ini keutamaan untuk kita bersedekah air sumur. Ya, itu manfaatnya sangat besar. Ada musola, misalkan nggak ada sumurnya, buatkan sumur. Ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan itu, sumurnya sudah ada yang buatin, beli pompanya. Ya, ada yang nyumbang tandonnya, ada yang nyumbang pipanya, ada yang nyumbang ini dan seterusnya. Dan bagusnya kalau sumur-sumur yang sifatnya sedekah, maka biarkan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dibuka umum supaya pahalanya lebih mengalir. Ya, lebih mengalir. Nah, kalau bisa demikian. Ya, supaya orang mendapatkan manfaat dari situ. Jin, manusia, hewan, tumbuhan, atau bahkan tanah yang mendapatkan manfaat dari air tadi, maka manfaat tersebut akan terus mengalir sampai hari kiamat. Ya, ini menunjukkan betapa besarnya pahala bersedekah air. Sangat besar. Maka Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya dalam perkara itulah ya berlomba orang-orang yang ingin masuk surga. Dalam masalah memberikan air minum, bersedekah air minum. Jangan mencit-mencit. Bahkan ada tiga hal yang termasuk syuraka, yang termasuk sekutu. Kepemilikannya itu sekutu. Dimiliki bersama. Yang pertama, alma air. Air itu gak bisa diklaim oleh satu orang. Ini sumur saya, kemudian airnya milik saya, tidak bisa diklaim. Yang ada adalah pembuat penggali sumur. Saya yang sumur itu di mana? Di tanah saya. Dengan biaya saya menggalinya sehingga lebih berhak untuk memanfaatkannya. Tapi kepemilikan itu gak bisa pribadi. Walaupun di tanahnya dia. Sehingga kalau ada orang minta air, ya ketika kita sudah berlebih itu tidak boleh ditolak. Ketika kita berlebih. Nah, itu sumur di tanah kita. Beda sama air pam. Karena per liternya itu kita ditarik duit. Jadi gak bisa orang kemudian bobol selangnya kita kemudian ngambil dari ya dari pamnya kita, ini namanya nyuri. Kenapa? Setiap kubiknya itu kita bayar. Jadi sudah milik kita karena kita sudah keluar biaya. Beda kalau sumur. Sumur itu kan kita cuma apa? Cuma gali, biaya gali sama biaya pompa. Maka ketika kita sudah cukup, kelebihan itu tidak bisa kita tahan. Harus kita biarkan orang lain memanfaatkannya juga. Itu yang pertama. Kemudian adalah anar, api. Zaman dulu api itu berharga, ya. Untuk menyalakan api itu sesuatu yang berharga. Yang ketiga adalah al-gala, rumput. Rumput-rumput yang tumbuh begitu saja tanpa kita tanam, itu tidak bisa kita klaim secara pribadi. Yang ada ketika ada apa namanya pertentangan dengan satu dua pihak mana yang akan memanfaatkan rumput itu, masalah hak yang lebih dahulu adalah yang pemilik tanahnya. Tapi kalau diklaim pribadi nggak bisa. Jadi pahami ya. Nah, ini adalah air, kemudian apalagi api dan rumput. Kepemilikannya adalah kepemilikan bersama. Ya. Kembali dari hadis tadi, kita bisa ambil faedah yang sangat besar. Minal a'mal allati yatarattabu 'alaiha thawab, di antara amalan yang akan terus mengalirkan pahala adalah saqyul ma wa imatatul adza. Yaitu saqyul ma, memberikan air minum atau memberikan sedekah air yang bermanfaat, wa imatatul adza, dan menyingkirkan gangguan dari jalan dan yang lainnya. Intinya di sini, ikhwan fillah jazakumullah, ya, Imam Bukhari membuat bab saqyul ma, yaitu tuangan air untuk minum, diambil dari lafaz hadis tadi, wa syurbatu minal ma yasqiha sadaqah, dan seteguk air minum yang diberikan itu adalah sadaqah. Sadaqah. Ya, masyaallah pahalanya sangat besar, apalagi sampai menggali sumur. Kalau bisa semangat seperti itu. Cari daerah-daerah yang sulit sumber airnya. Kalau punya uang, buatkan sumur untuk umum. Ya, buatkan sumur umum. Manfaatnya bagi masyarakat banyak, bagi manusia, bagi jin, bagi tumbuhan, bagi tanaman. Akhirnya jadi sumur, jadi apa? Jadi makmur. Maka pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Nah, tidak ada yang sia-sia ketika bersedekah ini. Bahkan antum tahu kisah wanita yang sudah kita sering ulang. Kisah wanita nakal yang dia memberikan air minum kepada anjing. Dan rupanya itu menjadi penyebab wanita tadi diampuni dosanya dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sangat luar biasa. Hanya seteguk air minum yang diberikan. Bab berikutnya, nah, bab al-mustabban maqala fa'alal awwal. Al-mustabban, bab mengenai dua orang yang saling mencela, saling memberikan celaan, ya, terhadap apa yang keduanya katakan, fa'alal awwal. Maka yang berdosa pertama kali adalah yang pertama. Yang kedua, itu tidak berdosa ketika balasannya itu tidak melampaui batas. Ya, nanti akan disampaikan penjelasannya insyaallah. Qala hadatsana Ibrahim ibnu Musa, qala hadatsana Ismail ibnu Ja'far, qala hadatsana al-Alla ibnu Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Ja'far, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Alla ibnu Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mustabban maqala fa'alal badi ma lam yaqtadil madlumu. Dua orang yang saling mencela, maka yang berdosa adalah yang pertama mengucapkan celaan tadi. Ma lam yaqtadil madlum, selama yang kedua atau yang dizalimi tadi tidak berlebih-lebihan dalam membalas. Ya, tidak berlebih-lebihan ya dalam membalas. Di dalam bab ini dan hadis ini, yang pertama al-badi, yang memulai, alladhi yastahiqul itsma, dialah yang berhak mendapatkan dosa tadi. Li'annahu kana sababan litilkal makhasama, dikarenakan dialah yang menjadi sebab terjadinya pertikaian tadi, permusuhan tadi. Idza tazawwaza al-mas'ub an syatmil badi wa idza ifala yakunul itsmu 'alal badi faqat, bal yakunul akhar athiman. Kalau yang dicela tadi membalas dengan berlebihan, maka akan sama-sama menjadi dosa. Sehingga ketika kita hendak membalas celaan orang, hendaknya celaan kita itu terukur. Tidak melebihi dari celaan orang yang mencela. Ya. Misalnya kita dicela, ya zalim, wahai orang zalim. Kita jawab, ya jafi, wahai orang kasar. Antara zalim dan kasar, tinggian mana? Zalim. Nah, kasar ini lebih rendah. Ya, sehingga kita tidak berdosa. Beda misalkan, kita dihina jelek. Wah, dasar kamu jelek rupanya. Daripada kamu sudah hitam, gendut, dekil, dan seterusnya. Berarti kan membalasnya dengan sesuatu yang berlebihan. Maka ikut berdosa. Maka supaya tidak berdosa adalah kita di bawahnya. Ya. Kalau dikatakan dosa kamu hitam, kamu juga. Kan kalimat kamu juga itu di bawah. Ya. Kamu hitam, kamu juga hitam. Nah, ini impas. Kalau ditambah lagi, kamu hitam. Daripada kamu udah hitam, jelek. Nah, ini nambah sudah. Lebih jelek lagi. Nah, tetapi yang perlu dibahas di sini, ketika seorang membalas dengan impas, itu pun yang pertama tetap memiliki beban dosa. Ya. Apa beban dosanya? Yang pertama, beban dosa dia memulai kejelekan, menjadi penyebab sebuah kejelekan. Ya. Yaitu idan tasara al-mazlum istawfa dhulumatahu. Ketika orang yang dicela tadi membalas celaannya, maka akan impas. Wabari al awal fi haqqih. Dan yang pertama sudah enggak punya beban, karena sudah impas. Hanya saja baqi alaihi ismul ibtida, yang tersisa adalah karena dia memulai kejelekan. Di mana orang yang memulai kejelekan kemudian diikuti kejelekannya, maka akan mendapatkan dosa orang yang mengikutinya. Ini dia mendapatkan dosa ini. Ya, au baqiya alaihi al-ithmu mustahiqqu billah. Atau tersisalah kejelekan yang terkait tentang Allah. Maksudnya adalah dia melanggar syariat Allah. Jadi ketika orang berdosa mencela orang, itu dosanya itu tiga. Yang pertama menzalimi orang, yang kedua memulai kejelekan, yang ketiga melanggar larangan Allah. Itulah ketika orang mencela orang. Ya, dosa ketika kita itu ya mencela orang, dosanya tiga yang kita dapatkan. Dosa kepada Allah karena melanggar syariatnya, dosa memulai kejelekan, dan dosa ya kezaliman. Nah, inilah bahayanya daripada mencela. Diambil dari hadis tadi yang pertama, jawazul intisar, bolehnya membalas sebuah kejelekan dengan kejelekan yang serupa. Ya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, balasan kejelekan adalah dengan kejelekan yang semisalnya. Ya. Fa in 'aqabtum fa'aqibu bimitsli ma 'uqibtum bih. Kalau kalian mau membalas, maka balaslah dengan semisal apa yang kalian diperlakukan dengannya. Wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Tapi kalau kalian bersabar, sungguh kebaikan bagi orang-orang yang bersabar. Apalagi kalau memaafkan, wala man sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur. Sungguh siapa yang mau bersabar atas celaan orang, apalagi dia maafkan, sesungguhnya itu perkara yang sangat besar. Ya, karena mazadallahu 'abdan bi'afin illa 'izza, tidaklah Allah menambahkan ya kepada seorang hamba yang memaafkan kecuali akan bertambah izzah, kemuliaan. Semakin dicela kita maafkan, itu kemuliaan, bukan kehinaan. Ya, bukan kehinaan. Ya, ini ikhwan fillah jazakumullah, sesuatu yang penting. Yang kedua, bayanu anna sibabal muslim bighairi haqqin haram. Mencela seorang muslim tanpa hak itu adalah haram. Karena Rasulullah mengatakan sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu fasik, adapun memeranginya itu adalah kekufuran. Sehingga jangan sampai misalkan kayak anak kecil. Ya. Kasus biasanya di anak kecil, kalau kita di apa MI SD begitu ya. Ada orang dipukul sama temannya. Maka si pemukul itu dipanggil, "Kenapa kamu memukul temannya?" "Iya, Ustaz. Ini menghina saya, Ustaz." Jadi menghina balasan dipukul. Kira-kira dosanya gedean mana sih itu? Dosanya gedean mukul. Si babul muslim mencela seorang muslim itu fasik. Tapi ingat, kita ya memeranginya itu adalah kufur. Kan lebih ngeri lagi. Ya, makanya kita perlu ajarkan kepada anak kita. Kalau memang kamu itu dicela, kalau kamu memaafkan lebih baik. Tapi kalau kamu tidak tahan, balaslah yang setimpal dengan celaan, bukan dengan pukulan. Ya, dicela, balasnya pukul. Nah akhirnya, karena dia mukul, dosanya lebih gede daripada yang mencela. Ya, dosanya lebih besar daripada yang mencela. Yang mencela fasik, ya, yang memukul tadi kufur. Ya, kufur amal artinya. Bisa dipahami ya. Nah ini kadang anak-anak memang harus diluruskan dalam perkara seperti itu. Betapa banyak orang yang menghadapi celaan dengan fisik. Karena dia tidak tahu bahwasanya justru melawan dengan fisik ketika orang mencela itu dosanya lebih besar. Ini banyak biasanya anak-anak seperti itu. Nah kita yang dewasa jangan ikut-ikutan. Ya, kita yang sudah tahu syariat, kalau ada orang mencela, ya udah sabar maafkan. Kalau enggak tahan, ya sudah kita balas yang setimpal saja. Ya. Misalkan, wah dasar kamu aliran sesat, ya pada baik onlah. Kayak gitu kan. Atau dibalik, sing sesat sing sholat apa sing ora sholat. Sing sesat sing nganggo cadar apa sing rok mini. Ya dibalik aja. Ibaratnya demikian. Kalau kita tidak tahan. Tapi kalau sabar, dia kita bersabar, kita maafkan, kita sudahlah wong namanya orang umum. Ya, semoga dapat hidayah. Itu lebih baik. Itulah hikmah ketika berdakwah. Ya, berdakwah dihina, dicela, dimaki, kita memaafkan, ya. Itulah kunci sukses dakwahnya Rasul. Ya, dihina, dimaki, beliau bersabar. Tetapi semakin dihina, seperti kita misalkan dakwah, wah aliran sesat apa ini? Ya sabar aja kan. Ya, sabar, nanti orang malah penasaran sendiri. Ketika dibanding-bandingkan, loh, yang dituduh sesat sholat lima waktu, yang nuduh gak sholat. Kan begitu. Orang bisa membandingkan sendiri. Ya, orang bisa membandingkan sendiri. Orang yang katanya mau menegakkan syariat Islam, ya masjidnya di sampingnya nggak sholat di situ. Katanya mau menegakkan syariat Islam, masjid sampingnya nggak sholat di situ, gimana? Ya, giliran yang sholat lima waktu di masjid disebutnya tauhid. Ya Allah. Ya. Jadi menjadi dai ahlu sunnah itu terkadang memang dicela, dihina, dimaki sesuatu yang lumrah. Nah, yang faedah berikutnya, al-ajaz ar-raddi wal tajawuz ya qad yakunu bitaqrar. Melampaui batas dalam membalas sebuah celaan bisa jadi adalah dengan mengulangi lafaz. Misalkan ada seorang yang mencela kita, ya kalbun, wahai anjing. Ya mohon maaf ya, contoh. Kemudian kita membalas. Ya, dasar kamu anjing-anjing, misalkan. Dua kali lipat kan? Nah, itu melampaui batas. Atau misalkan disebut dasar kamu seperti anjing, dibalas lagi dasar kamu seperti kera, seperti apa namanya, babi. Babi sama anjing jelekan mana? Jelekan mana? Jelekan babi. Berarti ini melampaui batas. Beda kalau dasar kamu seperti anjing, jawabnya kamu seperti kera. Anjing dengan kera mana yang lebih jelek? Anjing. Ya, maka ini di bawahnya. Jadi bawahnya, jadi yang namanya tajawuz, melampaui batas dalam membalas itu bisa dua jenis. Dengan mengulangi lafaz. Yang kedua adalah dengan membalas sesuatu yang nilainya lebih jelek. Ya, seperti tadi. Dicela anjing, balasnya babi. Ya, ini kan jelek. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwana fi din azakumullah. Dan bentuk seperti ini bukan yang namanya intisor. Istilah intisor itu bukan menolong, intisor adalah membalas. Karena bab intisor innama huwa bab intisor itu min babil qasas. Babnya qasas. Maka yang namanya bab qasas itu harus setimpal. Ya. Harus setimpal, tidak boleh lebih. Kalau dikurang, kalau memaafkan tidak mengapa, lebih baik. Nah. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal adhu? Apakah kalian tahu apa itu al adhu? Adhu itu adalah tuduhan palsu. Kalau bahasa Indonesia itu fitnah. Ya, fitnah bahasa Indonesianya. Tapi secara lughah al-adhu, ain, dad, dan ha, adhu, itu adalah sebuah kata yang semakna dengan buhtan, tuduhan. Ya. Atau terkadang namimah maknanya. Ya. Atau yang lain mengatakan al-adhu adalah kadhib, dusta. Ya. Jadi ada tiga makna. Tuduhan, adu domba, dan dusta. Nah, Rasulullah mengatakan di sini, atadruna mal adhu? Apakah kalian tahu apa itu al adhu? Qalu wallah rasuluhu a'lam. Kami tidak tahu ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih paham. Qala naqlul hadis min ba'di nas ila ba'din liyufsidu bainahum. Menukilkan sebuah cerita dari manusia, dari satu kelompok manusia ke kelompok manusia yang lain, liyufsidu bainahum, untuk merusak hubungan di antara mereka. Sehingga dalam hadis ini lebih tepat pengertian adhu yang mana? Yang namimah. Jadi makna al-adhu itu bisa tiga, buhtan, tuduhan, namimah, adu domba, dan juga al-kadzib, dusta. Itu secara bahasa. Tetapi di sini disampaikan oleh Rasulullah tingkatan yang paling tinggi, yaitu namimah. Karena akibatnya bisa lebih luas, adu domba, al-adhu. Ya. Yaitu naqlul hadis fi ba'din nas ila ba'din. Menceritakan sebuah ucapan dari sekelompok manusia ke kelompok yang lainnya, liyufsidu bainahum, untuk merusak hubungan di antara mereka. Dalam riwayat yang lain, pertanyaannya itu dengan pertanyaan yang berbeda. Rasulullah bertanya, ala unabbi'ukum mad'adhul fahishul ghalitu tahrim. Maukah aku ceritakan kepada kalian al-adhu yang sangat jelek, yang sangat besar haramnya. Kemudian diceritakan sama Rasul, naqlul hadith min ba'din nas ila ba'din liyufsidu bainahum. Menukilkan, menceritakan sebuah cerita, sebuah ucapan dari sebagian manusia kepada manusia yang lainnya untuk merusak hubungan di antara mereka. Nah, ini bahasa yang lain adalah namimah, adu domba. Ya, adu domba. Itu adu domba itu dosanya sangat besar. Kata Rasulullah telah lewat dulu ya, awal-awal. Bab inilah yadkhulul jannah qattat, tidak akan masuk surga qattat. Qattat adalah namimah. Ya. Dan memang dalam riwayat Muslim, ketika Rasulullah bertanya mal adhu, apa itu al adhu? Yan namimah. Yaitu namimah. Sehingga dari sini kita bisa melihat tingkatan dusta itu, tingkatan al adhu yang dari tiga tadi, dusta, buhtan, tuduhan, dan juga namimah. Tingkatan yang paling tinggi adalah namimah. Dan ini tingkatan dosa yang tinggi. Ya. Dusta, ya terkadang kemudorotannya bagi dirinya saja atau satu dua orang. Buhtan, mungkin kemudorotannya kepada orang yang dituduh saja. Tapi yang namanya namimah, kemudorotannya kepada yang tadi, pihak yang diceritakan sama yang dinukilkan. Akhirnya rusaklah, bahkan bisa perang. Ya. Yang sangat jelek adalah ya, orang-orang yang menceritakan kepada masyarakat tentang kejelekan pemimpin. Sehingga rakyat itu kemudian benci kepada pemimpinnya, pemimpinnya pun akhirnya benci kepada rakyatnya, terjadilah namimah, adu domba yang sangat besar. Maka ini perkara yang sangat jelek, perkara yang sangat buruk. Sehingga hati-hati ikhwan fillah jazakumullah dalam menyebarkan sebuah berita. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kullu namimatin madmumatun wa in kana haqq. Setiap namimah itu tercela walaupun benar. Kan kadang ketika kita sampaikan jangan cerita seperti itu. Oh, ini kan realita, kenyataan. Justru namimah itu tidak melihat beritanya itu realita atau buat-buatan. Memang kalau yang beritanya berita buat-buatan itu ditambah satu dosa, buhtan. Ditambah satu lagi dosa lagi, kadzib, dusta, tuduhan, plus namimah. Tapi termasuk jenis namimah pula adalah ketika kita menyampaikan realita, ucapan. Tetapi ucapan ini memang bisa merusak antar dua belah pihak. Kita nukilkan, pecahlah. Maka itu namanya namimah. Ya, namimah. Semakin kemafsadatan semakin besar yang dihasilkan, maka dosanya akan semakin besar. Karena menjaga hubungan antar dua saudara, dua apalagi suami istri atau rakyat dengan pemimpinnya itu harus dijaga. Bahkan terkadang kita perlu merahasiakan ucapan jelek seseorang atas saudaranya. Misal si A menghibah si B. Si C yang dengar, jangan langsung cerita. C, B, tadi si A cerita kejelekannya kamu. Begini, begini, begini. Kalau kita katakan si C ini benar enggak menceritakan kabarnya tadi? Maksudnya kabar itu kabar dusta apa tidak? Tidak dusta. Diceritakan, tapi setelah itu rusak ini. Padahal kakak adik. Kira-kira namimah enggak kita? Namimah. Ketika dinasehati, loh saya kan menyampaikan ala kadarnya. Itu kan benar. Iya, nyampe beritanya benar. Tapi nyampekannya enggak boleh. Kenapa? Dua orang itu jadi pecah. Bahkan yang namanya dusta. Dusta, dusta kan dosa ya. Itu boleh untuk mencegah namimah. Karena tingkatannya apa? Dosanya lebih ringan. Ketutup sama kebaikan islah. Ini bisa kita pahami ya. Tadi kan al-adhu paling rendah itu dosa kadzib. Paling tinggi namimah. Untuk mencegah suami istri itu bertengkar, ya kita boleh berdusta. Untuk mencegah dua orang itu bermusuhan, kita boleh berdusta. Untuk mengislah ke keduanya. Kenapa kalau kita jujur, rusak keduanya? Khususnya kakak adik misal. Tadi kakak saya ngomong apa? Enggak apa-apa. Ngomong biasa aja, baik-baik saja. Padahal jelek-jelekin adiknya. Kan begitu misalkan. Adik saya begini, begini, begini. Kita dengar. Cuma kalau tak omongin kakaknya ngomong begitu, putus silaturahim. Akhirnya apa? Dusta kita. Enggak ngomong baik kok. Enggak ngomong apa-apa, biasa aja. Kan dusta Tuhan. Aslinya dusta kan. Tapi kalau kita jujur, rusak hubungan dua orang ini yang seharusnya silaturahim. Nah ini perlu kita sampaikan. Sama ketika misalkan, ya ada kedoliman pada pemerintah. Kita tahu itu dolim. Kemudian rakyat menggunjing ini itu. Bolehkah kita kemudian meredam dengan mengatakan kita husnudzon dulu? Boleh apa tidak? Boleh. Untuk meredam apa? Meredam kebencian antara rakyat dan pemimpinnya. Walaupun kita lihat benar-benar zalim pada aturannya misalkan. Tetapi kalau kita ngomongnya di hadapan umum, rusak ini masyarakat, rusak ini negara. Si bagaimana? Ya kita kembali kepada hadis Rasul, nasihatinya berdua kalau bisa. Ya. Inilah pentingnya sekali masyarakat muslimin untuk kita bisa mengetahui ya bahaya daripada dosa namimah. Bahkan dusta saja diperbolehkan untuk menghindari namimah. Dusta saja diperbolehkan ketika kita mendamaikan dua orang yang bermusuhan gara-gara namimah. Dalam bab ini saja ya, bukan dusta secara umum, tapi dalam bab ini. Coba antum, misalkan, antum tahu misalkan si A jelas, gunjingi si B. Kita ditanya sama si B. Si A ngomongin saya, ya. Kita mau jujur apa mau bohong? Kalau kondisinya gitu. Kalau kita atas nama demi kejujuran, saya jujur. Akhirnya apa? Rusak. Dalam kondisi seperti ini, ya kita harus bohong. Afdolnya memang tauriyah. Bohong yang tidak murni. Seperti, biasa. Enggak ada apa. Biasa bagi kita, bagi dia mungkin luar biasa. Kita biasa, gak ngomong apa-apa. Ngomong biasa lah. Ngobrolan orang kayak gitu. Ini tauriyah kan. Ya. Atau kita dalam keadaan tertentu, dia sih bener ngomong apik. Apik. Nah, itu dusta murni. Untuk mencegah dua orang ini bermusuhan. Nah ini fikih yang sangat penting. Kadang Ya kalau idealnya memang kita jangan hibah. Ya, tapi kadang namanya manusia itu terjerumus dalam hibah. Siapa sih yang enggak pernah terjerumus dalam hibah? Nah, untuk meredam mafsadatnya kadang perlu ditutupi dengan kedustaan. Kedustaan dalam bab ini boleh. Jadi pahami ya. Saya tidak membolehkan kedustaan loh, tidak boleh. Tapi akhafu dhararain di sini loh. Kalau saya jujur namimah. Pilihannya jujur, hasilnya namimah. Kalau dusta enggak dapat namimah, sih mana pilihannya? Pilihannya nih, kalau saya jujur jatuh pada namimah. Kalau saya dusta enggak namimah, pilihannya mana? Ya pilih dusta. Karena akibatnya jelas. Karena akibatnya itu lebih jelek daripada dusta. Jadi pahami ya? Akhafud dhararain di sini bisa dipakai. Kita pilih madorot yang paling kecil. Kita memilih maslahat yang paling besar. Karena hubungan baik itu ya harus dijaga. Yang pecah saja harus kita islahkan. Kalau yang pecah saja harus kita islahkan dan islah itu boleh dusta untuk mengislahkan, apalagi menjaga supaya tidak pecah tadi. Karena jatuhnya double ya. Bagi kitanya kita namimah, bagi orang lainnya pecah. Maka jangan sampai demikian. Jadi paham ini ya. Sekali lagi bukan saya membenarkan dusta. Tapi dalam kondisi seperti ini. Ketika pilihannya antum jujur tapi namimah. Antum dusta tapi gak namimah. Pilihannya sulit. Tetapi kalau kita menimbang besar kecilnya dosa tersebut. Ya. Maka akhirnya kita memilih berdusta dibanding namimah. Karena pilihannya gak bisa dipilih yang lain, cuma dua saja. Pahamin ya? Hal ini untuk menjaga kemaslahatan. Nah. Dan berapa banyak dua saudara yang bertengkar gara-gara seperti ini. Ya. Maka jangan sampai kita menjadi namam. Kenapa namam itu dosanya besar? Satu, kemudorotan yang ditimbulkan. Yang kedua, biasanya orang namimah itu gak merasa bersalah. Merasa, saya benar kok. Hak ini, menyampaikan realita. Tapi rupanya rusak. Hasilnya, ini namanya namimah. Dosanya lebih besar daripada dusta. Lebih besar daripada buhtan. Daripada menuduh orang. Jadi jangan sampai kita melakukan namimah. Nauzubillah min dzalik. Nah, sampai di sini dulu. Al-'afwu minkum ya. Karena tadi agak telat ya. Dari Torola dari Brebes. Brebes sampai tadi jam 6 lebih dikit. Ya. Jadi al-'afwu minkum tadi telat. Nah. والله تعالى أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته